kekepan ngadon main api ngaraju cinta nupa mali main rasa jeung main hate salingkuh karasa endah pikiran kapoekan hati jika kaparabunan rasa cinta anjen rasa sayang anjen ngaleor arebut cinta saliwan. Ngehantem batin, lere bong bolong.